Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita? Amin. Percayalah kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan akan selalu menyertai kita pada pagi hari ini. Mari coba Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini Engkau tetap menyertai kami. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami, kebaikan-Mu ketika kami membuka mata kami dan ketika kami melihat karya-Mu yang nyata ini dan sempurna terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang untuk memuji, menyembah-Mu sebagai rasa syukur kami kepada-Mu, rasa cinta kami kepada-Mu, dan selamanya kami akan tetap percaya akan kasih Tuhan. Karena kami yakin kasih-Mu itu akan selalu ada bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau berkati doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali ke rumah kami, kami akan menerimakan sukacita, semangat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat lagu pujian kita. Kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwasannya hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Oh, satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Dengan segenap hati katakan cuma Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Andalkan Tuhan, andalkan Dia di dalam hidup. Engkau sumber kekuatan, jangan berhenti pada Tuhan, sumber jangan berhenti pada Yesus, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari Bapak Ibu yang percaya angkat kedua tangan dan katakan, satu-satunya yang satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Yang bersukacita siap memuji Tuhan? Satu nama siapa yang kita tinggikan Bapak Ibu? Kurang kuat. Nama siapa Bapak Ibu? Yesus, Yesus. Sekali lagi ya. Nama siapa yang kita tinggikan Bapak Ibu? Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita katakan bangkit dan serukan nama Yesus. Haleluya. dunia takkan pasalnya. Mari kita buat, kita buat itu sebentar. Takkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kasihnya. Mari kita buat, kita buat Yesus gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan nama namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Kalahkan, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nyatakan pasalnya. Mari kita buat siapa? Kita buat Yesus gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yang gak percaya, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalan. Hanya musuh yang memuji Tuhan. Mari dong Bapak Ibu yang percaya, yang katanya bangkit bagi Tuhan Yesus, harus semangat. Ada amin? Kurang semangat. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Siap ya, jemaat Tuhan katakan, nama Yesus. Nama Yesus. Katanya nama Yesus. Katanya Yesus bangkit. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sekali lagi katakan, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus jalannya. Kalau nama Yesus, nama Yesus di atas jalannya. Sekali lagi, nama Yesus di atas jalannya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, amin, haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu

Baiklah, saya akan membacakan warta jemaat kita. Pelayanan kebaktian tanggal 21 November 2021. Pelayanan khotbah gelombang 1 Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Gelombang kedua Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Liturgis atau WL gelombang pertama Saudara Parti Damanik dan gelombang kedua Ibu N Boru Simanjunta. Doa syafaat gelombang pertama Bapak CLS R. Sitohang, gelombang kedua Bapak LS SH Sinaga. Pemusik gelombang pertama tim musik gelombang kedua Bapak P. Sihombing. Singer gelombang pertama Saudari Cici J. Manalu dan Saudari Fani Simarmata. Gelombang kedua Bapak BP Sinura dan Bapak CLS SP Negolan. Infokus gelombang 1 dan 2 Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Pada bulan Desember akan diadakan CD dan baptisan untuk itu jemaat Tuhan, barang siapa yang mau ikut serta supaya mendaftarkan diri kepada Bapak LS L. Pakpahan. Kepada kita Bapak dan Ibu seluruh jemaat Tuhan supaya memberikan janji iman perayaan Natal kepada seksi dana yaitu Bapak LSL Pakpahan sebagai koordinator dan kepada Bapak RO Brahmana ST. Dan diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran 100 juta rupiah sudah termasuk utang, sementara uang atau dana yang masuk semua sesuai dengan buletin sebesar 73.200.000 rupiah. Jadi untuk mencukupi dana tersebut, kembali dibuka janji iman kita kepada jemaat Tuhan sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai dari sekarang. Jemaat yang ingin mentransfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirim pada nomor rekening yang tertera di buletin. Bukti transfer dapat dikirim kepada panitia pembangunan atas nama Bapak LS Jesi Nurat dan Ibu Pendeta Bunga Lenta Boru Sipayung STH. Dan dihimbau kepada jemaat Tuhan, maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Dan setelah selesai ibadah, kita dapat langsung untuk kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Yang berulang tahun pada minggu ini, dari tanggal 8 November sampai 14 November 2021, 1. Ibu S. Boru Tampu Bolon, 2. Bapak Sinura, BP Sinurat, 3. Nova Mati Anugrah Jaya Gulo, 4. Ade Victor Haryanto N, 5. Aidi Judika Sitorus, 6. Devi Retnoulan Hasiagian, 7. Maya Noviandri Sitompul, dan 8. Joni B. Huta Barat. Pimpinan Jemaat Majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita. Jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga Bapak LS DRS NVL Tobing Boru Manurung atas berkat kesehatan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari Saudara Rio Saragi atas bertambahnya usia atau ulang tahunnya, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari keluarga Bapak M. Turnit Boru Tarigan atas berkat dan kesehatan kepada keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari keluarga M. Turnit Boru Situmorang atas berkat dan kesehatan serta pertolongan Tuhan di dalam keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dari keluarga Bapak Fernando Batubara Boru Nainggolan atas berkat dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan janji iman dapat kita lihat di buletin kita. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini, kita berdoa syafaat. Doa syafaat oleh Bapak LS DRS Esolin MA. Kami persilakan. Saudara-saudara kekasih, mari kita rendahkan hati kita. Kita berdoa. Segala hormat dan puji kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan Bapa di surga. Oleh karena begitu besar berkat-Mu dan kasih-Mu yang telah memeliharakan kehidupan kami dari hari-hari yang telah kami lalui hingga pada saat ini. Dan dengan kasih-Mu Bapa telah menggerakkan hati kami, jemaat Tuhan, untuk boleh datang kembali di pagi hari ini untuk rindu bersama bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian kami dan doa-doa permohonan kami ke hadirat-Mu. Dan kami juga merindukan pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami untuk menolong kami, menguatkan iman percaya kami, dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan kami ini. Biarlah belas kasihan Tuhan dan anugerah-Mu boleh senantiasa menyertai kami semua, sehingga kami boleh hidup penuh sukacita bersama dengan Tuhan dan tidak takut menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, untuk ketiga wilayah. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di perkotaan maupun di pedesaan. Demikian juga pimpinan pusat kami. Tuhan berkati mereka, menambahkan hikmat supaya mereka mampu untuk mengendalikan dan mengorganisasikan dengan baik gereja-Mu, sehingga nama Tuhan melalui gereja-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa Pak untuk jemaat Tuhan, jemaat Maria Sunggal pada saat ini, di mana saja pun mereka berada, yang tidak hadir bersama dengan kami. Kami percaya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai, memberkati, dan memeliharakan mereka. Biarlah mereka senantiasa bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan saja di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Apakah dalam keadaan sakit Engkau datang melawat mereka. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan, sudah anak kami Jona dari Bapak Silitonga, Ruda Manik saat ini masih dalam pemulihan. Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu, belas kasihan-Mu, tangan-Mu yang maha mukjizat itu menjamah tubuh-Mu, mengangkat penyakit, dan memberikan kesembuhan. Karena tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati secara khusus untuk orang tuanya, Bapak T.R. Silitonga. Kuasa Roh-Mu boleh menggerakkan hati dan pikiran supaya dia boleh hidup penuh sukacita, rindu akan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan kami mau Tuhan juga bekerja untuk boleh menggerakkan hatinya kembali bersekutu dengan kami. Bapa, Tuhanlah bekerja dan Tuhan menolong mereka. Dan juga Ibu Damanik masih terus dalam keadaan sakit, butuh pemulihan. Hanya kepada-Mu kami berserah dan minta pertolongan. Biarlah juga belas kasihan Tuhan mulai menolongnya, menjamah tubuhnya, memberikan kesembuhan dan kelegaan baginya. Peliharakanlah mereka Bapa. Jangan biarkan mereka putus asa, atau jangan biarkan mereka lemah iman, tapi biarlah Roh-Mu senantiasa bekerja untuk menolong mereka, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami, Bapak RB Tambun, masih dalam keadaan terbaring untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan kiranya berbelas kasihan untuk boleh menolongnya di masa tuanya ini. Tuhan, berikan dia semangat hidup, peliharakan imannya, supaya dia senantiasa mengandalkan Tuhan, dan supaya dia senantiasa memohon pertolongan Tuhan saja untuk memberikan kesembuhan bagi dirinya. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga rencana-rencana gereja-Mu yang telah dibacakan tadi. Biarlah juga Tuhan bekerja di hati para jemaat-Mu, supaya kami senantiasa seia, sekata, sehati, sepikir di dalam ikut berpartisipasi menyelesaikan pembangunan gereja kami ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk rencana perayaan Natal. Kami butuh sejumlah dana. Kami percaya namamu akan kami permuliakan lewat perayaan Natal itu. Oleh karena itu, Tuhan kiranya memberkati semua jemaatmu, curahkan berkatmu berkelimpahan bagi mereka, supaya sebagian dari berkat Tuhan yang mereka terima, mereka persembahkan untuk perayaan Natal yang akan lakukan pada bulan Desember mendatang. Bapa di surga, di tengah-tengah kehidupan kami masih mengalami pandemi COVID ini, kami mau Tuhan juga menolong kami. Roh Tuhan bekerja di hati kami semuanya, di hati para medis, pemerintah kami, supaya mereka semakin peduli untuk boleh menyelamatkan bangsa dan negara kami ini dari pandemi COVID ini. Tiada mustahil bagimu Bapa. Tuhan kiranya menolong, memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru, tubuh yang diberkati Tuhan, supaya kami mampu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, berkati pimpinan kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri dan semua kepala-kepala daerah, supaya mereka senantiasa sehati sepikir dalam menjalankan tugas amanah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka memikirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kami percaya Roh Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan kiranya mengajar mereka bahwa bertambahnya usia mereka bukan oleh karena kekuatan mereka atau kebaikan mereka, tapi sungguh-sungguh oleh kasih dan anugerah Tuhan yang boleh bekerja memeliharakan kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan saja, dan mengandalkan Tuhan juga di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, lewat ulang tahun mereka yang bertambah pada satu tahun ini, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan persepuluhan mereka, biar juga belas kasihan-Mu dan kuasa Roh boleh bekerja mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi mereka, supaya hidup mereka senantiasa hidup dengan penuh sukacita, merasakan tangan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan bagi keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan lewat pemberian pengucapan syukur bagi gereja Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang merasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, yaitu dari keluarga Lesbigra Transen Petobing Borumanurung, Tuhan telah memberkati mereka, memberikan kesehatan, pemulihan kembali kepada Ibu Manurung dan juga kepada Pak Tobing dan anaknya, biar mereka senantiasa hidup rukun dan damai mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pemberian ucap syukur dari anak kami Rio Saragi atas bertambahnya usianya 1 tahun. Bapa, Tuhan kiranya memberkati anak ini di tengah-tengah rencana kehidupan dan cita-citanya. Tuhan kiranya menolongnya, Tuhan kiranya memberikan yang terbaik bagi anak ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga M. Turnik Boru Tarigan yang telah memberikan pengucapan syukurnya. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, usia yang panjang dan kesehatan yang baik, dan juga anak-anak dan cucu mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk keluarga Fernando Batubara Boru Nenggolan. Mereka merasakan tangan kasih Tuhan lewat berkat kehidupan yang mereka terima maupun kesehatan dan sukacita. Tuhan kiranya memberkatinya, Tuhan kiranya memeliharakan mereka. Apapun mereka cita-citakan, Tuhan kiranya membuka pintu berkat-Mu dan memberikan berkelimpahan bagi mereka. Bapa di surga, biarlah kami semuanya anak-anak Tuhan. Tuhan peliharakan, Tuhan kuatkan, ajar kami untuk mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal, dan pikiran kami, supaya dengan demikian juga kami mampu untuk mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus mengasihi kami. Memang kami adalah manusia yang lemah, manusia yang mudah merasa sakit hati, membenci dan merasa dendam kepada orang-orang yang membenci kami dan musuh-musuh kami. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan nanti, hidup kami dapat dibaharui, dapat dimampukan memiliki perasaan memaafkan, mengampuni, dan menerima sesama kami sebagaimana adanya, sebagaimana Kristus mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi juga kami akan mempersiapkan persembahan ke depan. Tuhan kiranya membuka hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk boleh memberikan yang terbaik dari sebagian berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan berkati persembahan kami ini supaya kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ketika hamba-Mu melayani firman Tuhan, memberitakan berita kesukaan di tengah-tengah jemaat-Mu, peliharakanlah iman percaya kami Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang ditabur itu boleh tinggal di hati kami, dan kami dapat dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan pakai, dengan kuasa Roh-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan segala perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, manusia yang berlumur dosa. Biarlah pengampunan-Mu Bapa boleh mengampuni kami, supaya dengan demikian kami dapat layak datang ke hadirat Tuhan untuk memohon berkat-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan sepenuh hati dan keikhlasan dari hati kita. Dan kita angkat lagu pujian kita. Kita katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Jadi izinkan Itu semua karena kasih dan berkat-Mu Tuhan, yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Engkau tidak memandang rupa wajah kami, bahkan sekalipun kami jatuh dan bersalah terhadap Engkau, Tuhan mengampuni. Bapa, untuk inilah kami kembali datang kepada-Mu, sujud. Tanda syukur kami, kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini melalui ibadah kami, ibadah minggu di gelombang pertama. Mari kami percaya, biarlah dengan kasih dan urapan-Mu terus nyata dan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena pujian kami, doa kami, bahkan kebenaran firman Tuhan adalah menjadi kekuatan bahkan berkat bagi anak-anak Tuhan. Untuk itu mari hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada sukacita yang luar biasa. Tuhan perkenankan kita kembali boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk itu ya patutlah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan kita yang begitu luar biasa. Nah, hari ini juga firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 12 mulai ayat 28 sampai dengan ayat 34. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca secara responsoria Markus pasal 12 mulai ayat 28 sampai dengan ayat 34. Kami ayat 28 jemaat Tuhan, ayat 29 di ayat 34 nanti kita kembali bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kita bersama. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan orang itu pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah hukum yang terutama atau hukum yang utama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah hukum yang terutama atau hukum yang utama. Itu yang menjadi tema kita. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, keinginan atau kerinduan kita ya, baik kita sebagai pribadi, baik sebagai kelompok atau di masyarakat atau di lembaga atau dimanapun itu, pasti kita menginginkan adanya hidup ya, rukun, adanya hidup rukun, adanya hidup damai atau adanya hidup sejahtera ya. Itu pasti kerinduan kita. Maunya kita rukun dengan tetangga, kita rukun dengan sesama kita walaupun berbeda suku, agama dan lain sebagainya, kan begitu. Itu kita inginkan. Nah, tentu untuk menciptakan atau menghadirkan kerukunan tadi atau kedamaian, ketentraman, kesejahteraan itu tidak bisa datang sendiri tanpa kita kerjakan, tanpa kita lakukan dengan cara yaitu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Kata saling mengasihi di sini di satu sisi saling mengasihi, saling menghormati, menghargai, kan begitu, saling peduli, saling peka. Nah, itu mengasihi. Jadi banyak poin-poinnya tentang mengasihi tadi. Jadi kata mengasihi di sini skopnya luas begitu. Itu tadi dengan saling menghormati, menghargai, ya kan? Tentu dengan cara demikian terciptalah tadi kerukunan, terciptalah tadi kedamaian atau kesejahteraan. Itu saling mengasihi. Nah, demikian juga, ya, awalnya pada zaman Musa memimpin bangsa Israel. Ya, waktu bangsa itu berangkat, melangkah, melakukan apa yang ditugaskan oleh Musa, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Apa yang dikatakan? Kembali, yaitu tentang hukum yang paling utama dan terutama itu. Itu pesan daripada ya Tuhan melalui Musa. Apa yang harus dilakukan bangsa pada saat itu? Hai bangsa Israel, dengarlah bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Yang harus kamu dengar, yang harus kamu dengar dan lakukan perintahnya. Apa isi perintahnya itu? Musa katakan, hendaklah kamu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa tujuan? Ya, kalau kita baca di Ulangan itu, Ulangan 6. Apa tujuan Allah diberikan hukum itu atau perintah itu melalui Musa pada saat itu? Ayo, dibaca nanti di Ulangan. Dengan tujuan supaya baik keadaanmu, supaya kamu selamat, baik kamu di jalan, baik kamu pada waktu tidur, terbaring, bekerja atau di mana saja, supaya baik keadaanmu. Itu diperintahkan kepada bangsa pada saat itu. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan, Tuhanmu, dan mengasihi sesamamu manusia. Nah, ini dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, sebelum atau mulai mereka melangkah sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan kepada bangsa itu untuk melangkah pergi ke Kanaan. Nah, supaya baik keadaanmu, dengarlah hanya Dia Tuhan yang Esa, dengarlah perintahnya. Perintah Allah itu, perintah Tuhan itu, dan menjadi hukum Taurat pada saat itu adalah kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Nah, hari ini juga kembali Yesus tegaskan. Ya, kembali Yesus tegaskan supaya kembali mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Mari kita melihat ya mengapa Yesus tegaskan ini kembali. Tentu ada yang melatar belakangi. Memang kalau kita baca tadi dari pembacaan firman Tuhan, baik itu yaitu pemimpin agama Yahudi, baik ahli Taurat, orang-orang Farisi juga, bahkan orang Saduki, di sini kita lihat ya adanya kerjasama mereka untuk, kalau kita baca tadi, untuk menjebak Yesus sebenarnya. Ayo kita tanya, mana hukum yang paling utama, yang paling terutama, yang paling penting yang harus dilakukan? Karena mereka pada saat itu memang dari satu sisi patuh dengan Tuhan. Patuh dengan perintah sesuai dengan hukum Taurat, melakukan ibadahnya, ya, melakukan korban bakaran, korban sembelihan kepada Tuhan, tanda kasihnya kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi, ya, di dalam praktek mengasihi kepada sesama, ini sangat jauh daripada cara mereka pada saat itu, cara praktek mereka, kehidupan mereka pada saat itu. Mereka mengabaikan sesama. Menurut mereka, sesama itu adalah ya sesama sukunya, hanya bagi bangsa Yahudi. Di luar itu tak perlu. Sementara kasih yang mau dikatakan oleh Yesus bukan demikian. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap ya hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Baru yang kedua tadi dikatakan yaitu mengasihi sesama. Jadi ada yang melatar belakangi tadi mengapa Yesus katakan ini, mereka bersekongkol untuk menguji. Ya, mana tahu Yesus salah menjawab. Nah, begitulah pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu. Nah, apa yang dikatakan? Pertama sekali hukum yang paling utama dan pertama-pertama itu adalah engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu dikatakan. Baru segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itu bagian pertama. Baru kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dua hal ini ditekankan. Hal pertama mungkin mereka sudah lakukan itu. Ya. Tetapi hal kedua sangat-sangat diabaikan. Ya. Sangat diabaikan. Nah, setelah Yesus menjawab dan meluruskan hal ini, saudara-saudari, kalau boleh janganlah cerita pas kita ibadah. Nah, ini soal mengasihi. Ya. Yang kedua tadi, harus mengasihi sesama manusia. Sesama manusia harus seperti dirimu sendiri. Disinilah satu titik kelemahan mereka pada saat itu. Mereka bangga dengan hukumnya, mereka bangga dengan ibadahnya, ya, mereka bangga dengan korban sembelihannya, korban bakarannya kepada Tuhan, tetapi mengabaikan sesama. Yesus tegaskan hal ini. Mengasihi Tuhan bukan seperti mengasihi yang mereka anggap, yaitu mengasihi Tuhan harus ya mengarahkan ya seluruh atau proses pemikiran atau kehidupannya yang fokus hanya kepada Tuhan. Oke, mungkin bisa jawab secara keagamaan orang Yahudi pada saat itu sangat luar biasa untuk Tuhan. Nah, itu yang ditegaskan oleh ya Yesus. Secara totalitas dirinya diserahkan kepada Tuhan. Baru segenap jiwa, yaitu menundukkan atau serta mengabdikan segala keinginan, kerinduan umat itu, yaitu fokus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan kehendakku, bukan kepentinganku, bukan kesenanganku, tapi memfokuskan keinginan kita fokus hanya kepada Tuhan. Karena masalah ketenangan jiwa. Dengan segenap akal budi. Nah, ini juga mengingatkan ya supaya kita jangan memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga ya harus melakukan apa yang telah diperintahkan Allah di dalam hidup kita untuk memenuhi atau sebagai sarana untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat dikatakan dengan segenap kekuatan-Mu. Dengan segenap kekuatan-Mu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ternyata mengasihi Tuhan itu juga dengan segenap kekuatan kita. Sudah sampai di mana kekuatan kita, tenaga kita habis untuk Tuhan kita. Ya. Yaitu kekuatan, ya, kekuatan kita. Artinya mari kita bertindak sesuai, ya, sekuat tenaga kita untuk melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan, ya, dengan kekuatan kita. Nah, mengapa kami katakan demikian? Nah, pujian kita tadi ada, ya. Mari kita harus bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, mengalahkan musuh-musuh kita bukan bisa berjalan seperti itu, tapi harus dari kekuatan kita untuk melawan itu. Nah, contoh kembali, kita tadi katakan mengasihi Tuhan, tetapi nyatanya jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kadang kita bukan menomor satukan Tuhan dalam hidup kita, tapi menomor sekiankan di dalam hidup kita. Mengapa kami katakan demikian? Bukankah kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus? Saat ini kita, ya, menomor sekiankan Tuhan, tetapi menomor satukan, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman ini dengan teknologi yang canggih. Ya, satu jam kita di gereja, tetapi satu jam pun tidak bisa kita memfokus perhatian pikiran kita sebagaimana tadi jiwa, ya, bahkan dikatakan juga hati, pikiran, jiwa, akal budi, bahkan kekuatan. Satu jam pun kita tidak memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan, tetapi justru sering di dalam, baik di dalam ibadah. Nah, yang saat ini saya lihat teman-teman bukan memfokuskan dirinya kepada Tuhan, asik dengan HP-nya, WA-nya, permainan dan lain sebagainya. Jadi sepertinya ibadah itu kita sebut tadi mengasihi Tuhan, kita datang mengasihi Tuhan, tapi sering ibadah itu tidak berfungsi lagi. Kenapa kami sebut tidak berfungsi? Ya, karena kita menomorsekiankan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa kami katakan? Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, setengah jam aja mati lampu, pasti kita ribut. Kenapa mati lampu ini? Pasti kita ribut. Ya, kenapa kita ribut? Aduh, nggak bisa lagi, nggak ada jaringan, ya kan? Nggak bisa lagi berapa, nggak bisa lagi, nggak bisa dan lain-lain sebagainya. Kenapa mati lampu ini? Kadang kita jengkel dan kadang kita menyesal. Tapi pernahkah kita menyesal? Menyesal dengan diri kita. Kenapa hidupku ini sering bermalas-malasan untuk ibadah? Pernah kita menyesal? Pernah kita marah terhadap diri kita? Ya. Mengapa aku tidak memahami firman Tuhan? Tidak mengerti firman Tuhan. Sekembalinya dari rumah ibadah, tidak tahu apa yang kubawa, tidak tahu apa yang kuambil dari situ. Karena apa? Pikiran kita, hati kita tadi tidak fokus, kan begitu? Tidak menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya badan kita di sini, tapi pikiran kita nggak tahu kemana. Itukah mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, pikiran, kekuatan. Bahkan mungkin sekembalinya dari rumah ibadah ini, ya, mungkin orang iseng-iseng, ya, Sianu, dari apa tadi firman Tuhan tentang apa? Lupa. Belum lagi ditanya nasnya, kan begitu. Diambil dari mana, tertulis dari mana? Lupa. Kenapa lupa? Ayo. Kita sadar dengan hal ini. Kenapa bisa lupa? Karena memang hati dan pikiran kita tidak kepada ibadah ini. Tidak fokus kepada Tuhan. Yang sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu beribadah, ya, kamu beribadah, kamu memuji Tuhan, tetapi hati dan pikiranmu tidak memuliakan nama Tuhan. Berarti, maaf, kita hanya mulut kita bernyanyi, tapi hati dan pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan. Jadi apa dikatakan? Di Yesaya juga tertulis itu, percuma kamu melakukan ibadah itu karena hati dan pikiranmu jauh daripada Tuhan. Nah, jadi supaya ya benar kita mengasihi Tuhan, benar kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh pujian yang telah kita pujikan tadi, mari kita fokus yaitu tadi dengan mengatakan mengasihi Tuhan dengan ya segenap hati, ya baik jiwa atau pikiran juga, bahkan akal budi, bahkan seluruh kekuatan kita. Jadi kita bisa melawan kuasa-kuasa iblis, ya, menghancurkan kuasa iblis yang mau mencegah menghambati jalan ibadah kita, yang mau menghambati mencegah jalan pikiran kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Amin. Kita harus dapat mencegah hal itu. Mari kita gunakan. Jangan di rumah pun HP, di gereja pun HP. Ya. Kita bersyukur. Sebenarnya pada zaman ini, zaman canggih, kita dimudahkan. Tapi kadang kemudahan itu kita memanfaatkannya bukan untuk yang baik, tapi untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Nah, hari ini firman ini juga berbicara soal kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, terutama bagaimana kita mengasihi sesama. Kita berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin ya beribadah. Tetapi sementara juga kita masih tetap membenci sesama kita, masih memusuhi sesama kita. Hari ini firman ini mengingatkan kita, ternyata mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ini adalah hukum yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Jadi tidak ada sepihak hanya mengasihi Tuhan. Bagaimanapun rajin kita beribadah, rajin kita berdoa, rajin kita membaca firman Tuhan, rajin kita terus bersaat teduh, atau mungkin dari segi kewajiban kita, kalau kita juga menutup hati terhadap sesama kita, itu juga sia-sia. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun aku bisa membuat mujizat berbahasa seluruhnya, berbahasa malaikat, berbahasa roh, tapi apabila aku tidak memiliki kasih, semuanya itu sia-sia. Ya, sama itu dikatakan seperti gong yang berkumandangannya gong gong gong gong gong gong gong, gong begitu saja. Tak bermanfaat, tak berguna. Demikian juga dikatakan, sekalipun aku punya pengetahuan, sekalipun aku punya iman, dapat memindahkan gunung ini, melakukan pekerjaan ini, tapi tanpa ya aku mempunyai kasih, semuanya juga sia-sia. Itulah kehebatan, keluar biasaan tadi mengasihi itu. Kalau tidak ada kasih, semua sia-sia. Hari ini firman ini mengingatkan kita kembali. Mengingatkan kita kembali, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, ya. Mari kita melihat apa prinsip kasih yang dikatakan oleh Tuhan dari awalnya. Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12, bahwa Allah itu adalah Allah kasih, dan Ia mewujudnyatakan itu Yesus Kristus. Makanya dikatakan mengasihi Allah dan sesama, supaya kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka kamu adalah lahir dari Allah dan kamu mengenal Allah. Mengapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, itulah juga tadi mengapa jawaban orang Saduki, baik orang Farisi tadi, benar semua katamu itu Yesus. Benar. Ya. Dengan kasih itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan korban sembelian, korban bakaran pun tidak dapat menggantikan hal itu. Oh, kamu bijaksana. Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya mereka di satu sisi mereka bijak, namun tadi secara praktiknya, khususnya bagi sesama, mereka mengabaikan hal itu. Mengabaikan hal itu. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, baik itu kepada saudara-saudari kami, mari kita sadar, mari kita setia, sebagaimana pujian tadi, siapakah aku ini? Mengapa kita jadi biji mata Tuhan? Ya, biji mata Tuhan, pandangan Tuhan itu terarah kepada hidup kita, fokus kepada kita. Mulai dari seluruh ujung rambut kita sampai kaki kita, coba kita fokus ya. Tuhan kita fokus kepada hidup kita. Sehingga kita ini benar tadi seperti pujian kita, biji matanya. Selalu diperhatikan, selalu dilihat. Nah, untuk itu mari kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita sadar dan setia dalam hal ini. Karena Allah lebih mengasihi kita, jadi bukan kita lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan kita yang pertama mengasihi, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mari pada hari ini kami percaya, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dibekali dan dibenahi siapakah kita ini juga. Kita ini adalah benar-benar anak yang dikasihi oleh ya Tuhan kita sendiri, anak yang dikasihi oleh ya Yesus sendiri. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tidak meminta kita untuk mengasihi lebih dari kemampuan kita. Dia tidak meminta kita mengasihi Tuhan lebih daripada kemampuan kita, ya. Tetapi ia meminta dari kemampuan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan ia memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan, ya. Itu karena anugerahnya. Itu karena anugerahnya. Dan itu juga karena pemberiannya kepada Bapak dan Ibu, kepada saya juga hari ini. Jadi itu adalah anugerahnya. Jadi kita bersyukur, kita boleh bertemu, kita boleh tertawa, kita boleh sehat. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya karena kasih Allah. Mewujudkan kasih Allah itu dengan hukum utama tadi, bukan hanya juga dengan rajinnya kita berdoa, dengan rajinnya kita bernyanyi, tapi mengasihi Tuhan Allah segenap hati, pikiran atau akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia. Ya, setinggi apapun sosial kita, perbuatan kita juga kepada orang, tapi kalau kita tidak punya kasih mengasihi Tuhan juga, berarti sia-sia. Jadi kedua hal ini tidak bisa terlepas. Enggak pun aku bertetangga, enggak pun aku sama ya bermasyarakat, yang penting aku beribadah rajin, berdoa rajin, firman Tuhan setiap saat, semuanya sia-sia. Jadi kedua hal ini sangat-sangat berkaitan. Dan inilah yang ditekankan Yesus sebenarnya, sehingga ia datang ke dunia ini juga adalah karena kasihnya. Dia menyembuhkan kita, dia membuat mujizat kepada kita, bukan dalam arti dia mau terkenal, bukan dalam arti dia pamer dengan pribadi Yesus sendiri, tetapi karena ia mengasihi kita. Ia mengasihi kita, jadi harus kita ingat itu. Ia mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Bapak dan Ibu, dan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa hidup tanpa kasih semuanya sia-sia. Semuanya tidak berguna. Untuk itu mari Bapa, ajari terus anak-anak Tuhan mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka, mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka, dan mengasihi sesama. Yang tidak terlepas daripada hal itu, keduanya ini adalah kasih, hukum yang terutama dan pertama. Mari Bapa, hari ini kami percaya, biarlah kami lebih mengasihi Engkau. Dengan kehadiran kami, kami dapat memberikan waktu dan kesempatan hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga sebagaimana perintah Musa kepada bangsa, dengarlah hai Israel, dengarlah Tuhanmu, dan kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, supaya baik keadaanmu. Demikian juga kepada kami, supaya baik keadaan kami, ada damai, ada sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih oh Bapa buat berkat-Mu terutama bagi jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau berkati terus, urapi terus, karena Tuhan sudah mengasihi bahkan memberkati mereka. Ajari terus untuk yaitu melakukan mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara kami dan semua kami. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi kasih Tuhan terus mengalir sebagaimana aliran air yang terus mengalir terus menerus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka akan kembali dari rumah-Mu ini, mari sucikan kuduskan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang layak bagi Tuhan, menerima kasih dan berkat Tuhan dimanapun, bahkan menjauhkan segala mara bahaya daripada kehidupan mereka, bahkan memberkati seluruh aktivitas mereka juga oh Bapa yang baik, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan benar-benar yaitu peduli dan peka kepada kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pelayanan seluruhnya yang Tuhan percayakan kepada anak-anak Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan setelah itu kita menyanyikan doksologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nanti pada bulan Desember lagi nggak diterima lagi karena ada pertemuan untuk CD. Jadi kami harapkan di minggu kedua kita lakukan.